Cerita ni wayang Jawi, ing prajanga langka diraja. Rahwana raja arani. Hanuman cancut tumandang, ngaling kawis dadi awu, kobong gede droning praja. Cerita ni wayang Ramayana, Tenegoro dalam kau diraja, Ratu Buta Rahwana Raja, gawe keker nyolong Dewi Sinta. Dia pun, togo bilang wa'a'oh, Iyo wa.